Konsultasi Syariah. Halal yang dibenci Allah. Pertanyaan: benarkah talak adalah perkara halal yang dibenci Allah? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Terdapat hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma secara marfu' yang menyatakan, halal yang paling dibenci Allah adalah talak. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud dari jalur Katsir bin Ubaid, dari Muhammad bin Khalid, dari Mu'arif bin Wasil, dari Muharib bin Dithar. Dalam keterangannya, di Dhaif Sunan Abu Daud, bahwa Muhammad bin Khalid membawakan riwayat yang berbeda dengan tiga perawi thiqah lainnya. Menurut riwayat para perawi thiqah lainnya, hadis ini mursal dari Muharib bin Dithar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Karena itulah, para ulama mengkategorikan hadis ini sebagai hadis dhaif. Al-Baihaqi mengatakan, ini adalah hadis Abu Daud dan ia mursal. Dan pada riwayat Ibnu Abi Syaibah, yaitu Muhammad bin Utsman bin Abi Syaibah, dari Abdullah bin Umar diriwayatkan secara mausul. Aku tidak melihat riwayat ini terjaga. Sunan Al-Kubra dan Sunan As-Saghir. Meskipun kita mengakui bahwa talak tidak disukai dalam Islam, karena ini salah satu misi besar iblis. Dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, yang artinya, sesungguhnya iblis singgasananya berada di atas laut. Dia mengutus para pasukannya. Setan yang paling dekat kedudukannya adalah yang paling besar godaannya. Di antara mereka ada yang melapor, saya telah melakukan godaan ini. Iblis berkomentar, kamu belum melakukan apa-apa. Datang yang lain melaporkan, saya menggoda seseorang, sehingga ketika saya meninggalkannya, dia telah berpisah, yaitu talak dengan istrinya. Kemudian iblis mengajaknya untuk duduk di dekatnya dan berkata, sebaik-baik setan adalah kamu. Hadis riwayat Muslim. Demikian, Allahu A'lam.